Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-87 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah termasuk kalamullah. Beliau mengatakan, mendatangkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nahl, Allah mengatakan, وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ. Dan apabila kami mengubah sebuah ayat sebagai ganti dari ayat yang lain, maksudnya ketika Allah SWT menghapus sebuah ayat dan diganti dengan ayat yang lain, di sana ada ayat yang nasikhah yang menghapus dan di sana ada ayat yang mansukhah. Di dalam Al-Quran terkadang Allah SWT menasikh, yaitu menghapus sebagian ayat dan diganti dengan ayat yang lain. Lafadznya dihapus oleh Allah SWT atau maknanya dihapus oleh Allah SWT. Kenapa Allah SWT melakukan yang demikian? Karena di antara nama Allah Azza wa Jal adalah Al-Hakim, Dialah yang Maha Bijaksana. Allah SWT melakukan itu berdasarkan ilmu, berdasarkan hikmah. Kemarin yang terbaik adalah ini, dan sekarang yang terbaik bagi mereka adalah ini, sehingga dinasakh oleh Allah SWT, sehingga dihapus oleh Allah Azza wa Jal. Itu bukan karena Allah SWT jahil. Kalau manusia mengganti-ganti demikian karena kebodohan kita, seorang membuat undang-undang, membuat peraturan, hari ini dikeluarkan undang-undangnya, mungkin besok minggu depan sudah diganti lagi, ternyata keliru dan tidak bisa dipraktekkan dan seterusnya. Ini semua karena sangat kurangnya kita, dan kita tidak mengetahui, ilmu kita terlalu terbatas. Adapun yang Allah SWT lakukan adalah berdasarkan ilmu Allah Azza wa Jal yang maha luas, yang mengetahui yang dulu, yang sekarang maupun yang akan datang. Allah SWT dengan hikmahnya menghapus sebagian ayat dan diganti dengan ayat yang lain. Wa idza badalna ayatan makana ayah. Wallahu a'lamu bima yunazzil. Dan Allah lebih mengetahui tentang apa yang Dia turunkan. Di sini syahidnya, bima yunazzil, dengan apa yang Allah turunkan. Berarti ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an Allah SWT yang menurunkan, yaitu Allah yang mengucapkannya, kemudian ucapan tadi didengar oleh Jibril alaihi salam. Kemudian dia membawa ucapan tadi turun untuk disampaikan kepada seorang rasul. Wallahu a'lamu bima yunazil. Allah lebih tahu tentang apa yang Dia turunkan. Ini adalah maslahat bagi mereka di saat tertentu dan tidak baik bagi mereka di waktu yang lain. Itu Allah SWT lebih tahu. Allah menasakh dengan hikmah, dengan tujuan, bukan karena Allah SWT tidak mengetahui. Qalu innama anta muftar. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak beriman? Mereka mengatakan, innama anta muftar. Sesungguhnya engkau, mereka kuatkan dengan kata innama, sesungguhnya engkau adalah muftarin, engkau adalah pendusta. Karena mereka melihat pada diri mereka dan apa yang terjadi di sekitar mereka, biasanya orang yang ganti-ganti ucapan itu menunjukkan tentang kebohongannya. Kemarin dia mengatakan demikian, sekarang mengatakan demikian. Nah, berarti di sini ada kebohongan. Itu mereka menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan adanya nasakh ini. Berarti dia berubah-ubah. Kemarin yang dia nukil dari Allah adalah demikian, kok sekarang di nasakh, sehingga mereka menjadikan ini sebagai celah untuk mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama anta muftar. Sungguhnya engkau adalah orang yang dusta. Ganti-ganti ucapan. Menunjukkan ini atas kedustaan. Maka Allah mengatakan, bal aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi sebagian besar mereka tidak mengetahui. Mereka mengucapkan ini dalam keadaan tidak mengetahui, dalam keadaan bodoh. Allah SWT Dialah yang Maha mengetahui dan Dialah yang Maha bijaksana. Kemudian Allah mengatakan, qul, katakanlah kepada mereka, nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah, telah menurunkan Al-Quran ini, yaitu kalamullah, Ruhul Qudus. Ruhul Qudus adalah nama lain dari Malaikat Jibril. Al-Qudus artinya adalah yang bersih. Ruhul Qudus artinya adalah ruh yang bersih. Kenapa dinamakan demikian? Karena dialah yang amanah, dialah yang bersih dari pengkhianatan. Dialah yang bersih dari pengkhianatan. Tidak pernah berkhianat dalam menyampaikan wahyu. Sehingga di dalam ayat yang lain, Allah SWT mensifati mereka Jibril ini dengan amanah. Innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin. Sungguhnya Al-Quran ini adalah diturunkan oleh Rabbul Alamin, yaitu Allah yang mengucapkannya. Nazala bihi ar-ruhul amin. Ar-ruhul amin yaitu malaikat Jibril, ruh yang amanat, tidak berkhianat. Kepada siapa? Ala qalbik, atas hatimu, litakuna minal mundhirin, supaya engkau menjadi orang-orang yang mengingatkan, yaitu mengingatkan manusia dengan Al-Quran ini. Fadzakir bil Quran, hendaklah engkau mengingatkan manusia dengan Al-Quran. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan, dan yang dimaksud dengan lisan di sini adalah lughah, yaitu bahasa. Bilisanin arabiyyin mubin, yaitu dengan bahasa Arab yang mubin, dan makna mubin bisa dua. Makna yang pertama adalah bayyin, yaitu jelas. Dia adalah dengan bahasa Arab yang jelas, bukan bahasa Arab yang samar. Dan jelas-jelas huruf-hurufnya adalah huruf-huruf Arabiyah, Hijaiyah. Kata-kata yang dipakai adalah kata-kata bahasa Arab. Mubin, dan dia menjelaskan. Dia adalah suatu yang jelas dan dia menjelaskan. Jadi Jibril alaihissalam, beliau adalah Ruhul Kudus dan dia adalah Ruhul Amin. Ruh yang amanah dan dia adalah ruh yang bersih, yaitu bersih dari khianat. Nazzalahu Ruhul Kudus mimman, dari siapa? Mir Rabbik, dari Rabb. Itu Allah SWT yang mengucapkannya. Allah yang mengucapkannya didengar oleh Jibril dan dibawa kepada Nabi SAW. Qul nazzalahu Ruhul Kudus mir Rabbika bilhaq, dengan benar, bukan sesuatu yang dusta, tapi bilhaq, dengan benar diturunkan oleh malaikat Jibril. Liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin. Apa faedahnya dan apa hikmahnya? Allah SWT menjadikan di sana nasikhah dan juga mansukhah. Ada ayat yang menasikh dan ada ayat yang dinasikh. Supaya Allah SWT menguatkan orang-orang yang beriman. Atau Allah SWT menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk menguatkan hati orang-orang yang beriman. Menjadikan mereka istiqamah. Menguatkan hati mereka di tengah-tengah fitnah, sehingga barang siapa yang ingin istiqamah, fa'alaihi bil-Quran. Orang yang ingin istiqamah, maka hendaklah dia memiliki perhatian terhadap Al-Quran. Jangan dia menyanyiakan Al-Quran, menghajar Al-Quran, khususnya bagi antum yang sudah Allah SWT berikan keutamaan menghafal Al-Quran. Ada di antara antum yang sudah menghafal 10 juz, 20 juz, ada yang sudah menghafal Al-Quran penuh. Maka ini adalah nikmat yang tidak boleh kita sia-siakan. Dengannya seseorang bisa kuat hatinya dan istiqamah di atas al-haq. Karena di situ dia akan membaca ya banyak hal, membaca kisah-kisah para nabi, para rasul, orang-orang yang beriman. Bagaimana mereka bersabar dan kuat menghadapi ujian. Ingin istiqamah, maka adalah kita memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Wahudan wa bushra lil muslimin. Dan dia adalah petunjuk. Petunjuk bagi kita di tengah-tengah kebingungan kita. Petunjuk bagi kita ketika kita menghadapi perkara yang di situ gelap gulita. Kita tidak melihat kebenaran. Tapi ketika seseorang kembali kepada Al-Quran, maka seorang mengetahui apa yang harus dia lakukan. Dan kalau dia mengikuti, maka dia mendapatkan petunjuk. Berarti dalam keadaan seperti ini yang saya lakukan adalah demikian dan demikian. Inilah petunjuk. Ingin kita keluar dari kegelapan tersebut, dari kebingungan tersebut, maka adalah kita kembali kepada Al-Quran dan ikuti petunjuknya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah mengatakan, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran, hudal lin nas. Ini adalah petunjuk bagi manusia. Kemudian, wa bushra lil muslimin. Dan dia adalah kabar gembira bagi orang-orang yang mau menyerahkan diri kepada Allah. Bushra artinya adalah kabar gembira, kabar yang membahagiakan. Ketika seseorang dirundung kesedihan, keresahan, maka kemudian dia kembali kepada Al-Quran, dia akan merasakan dirinya munsyarih sadar, ya, dalam keadaan lapang dadanya, yang sebelumnya sempit, ya, seperti ditali, seperti diikat. Ketika dia membaca Al-Quran dan membaca dan memahami maknanya, maka dia akan melihat ujian yang besar tadi itu menjadi sebuah, ya, perkara yang kecil, dan akan ada di dalam hatinya optimisme, rasa harap yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca firman Allah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dari setiap setelah kesulitan pasti datang kemudahan. Hanya mendengar satu ayat, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Coba bagaimana dan apa yang dirasakan oleh seseorang ketika hanya membaca satu ayat? Oh, berarti nanti setelah kesulitan ini pasti di sana ada kemudahan. Enggak mungkin sulit terus, pasti di sana ada akhirnya. Ada di dalam hati seseorang busyra, rasa gembira dan rasa bahagia. Ini bagi siapa? Lil muslimin, bagi orang yang memang menyerahkan diri, pasrah, dia membenarkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, tunduk dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Adapun orang yang mengingkari dan orang yang tidak percaya, dia membaca 1000 kali, 2000 kali juga tidak akan bermanfaat baginya. Ini adalah busyra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.